إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخواتي الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali bertemu dalam pembahasan kita penjelasan dari kitab Risalah Tabuqiyah Zadul Masir ila Rabbihi karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa asal dari risalah ini adalah nasihat yang dikirimkan oleh Imam Ibnu Qayyim kepada para sahabatnya yang ada di Damaskus, dan dia merupakan risalah ukhawiyah, risalah yang dikirimkan kepada saudara-saudaranya dalam rangka nasihat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar dari nasihat tersebut seperti disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kita masih dalam penjelasan tentang makna albir, dan bahwa kalimat albir mencakup perkara iman dengan seluruh bahagian-bahagiannya, dengan segala cabang-cabangnya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan telah dijelaskan pula oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala seperti yang telah kita simpulkan pada pembahasan terdahulu, bahwa sesungguhnya albir ini akan didapatkan manakala seseorang merasakan manisnya iman. Dan dengan merasakan manisnya iman, seseorang akan merasakan ketenangan, keselamatan, kelapangan dada, kekuatan serta kegembiraan dengan keimanan. Maka ini tentu saja makna yang terkandung pada kalimat halawah dan ta'mul iman. Kemudian kita sampai pada bagian yang terakhir dari pembahasan terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara iman dengan Islam dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Mari kita lihat. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, "Wa huwa min al-qismi alladziina qala Allahu 'azza wa jalla fiihim," orang-orang yang tidak mendapatkan manisnya iman, yang itu menunjukkan akan tidak adanya iman pada diri seseorang tersebut atau kurangnya keimanan. Orang seperti ini kata beliau, wa huwa min al-qismi alladziina qala Allahu 'azza wa jalla fiihim, dari golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang keadaan mereka. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil 'arabu amanna qul lan tu'minu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah berkata orang-orang Badui, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belumlah beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan tatkala iman belumlah masuk meresap ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'a, ay la yumkisukum, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi dari amal-amal kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Baik, maka dalam ayat ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berislam. Maka ini seperti kaidah yang telah kita sebutkan dalam awal pembahasan, bahwa kalimat Islam dan iman sama halnya dengan kalimat fakir dan miskin dan lain sebagainya, merupakan kalimat yang jika berkumpul dalam satu deretan, dalam satu siak, maka masing-masing membawa makna yang khusus. Adapun jika disebutkan satu dari kedua kalimat tersebut, maka dia mencakup kalimat yang lainnya. Ya, maka disebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang Badui yang mengaku diri mereka telah beriman, diperintahkan kepada mereka untuk mengatakan kami telah berislam. Artinya belumlah mereka sampai pada keimanan yang sempurna. Ya, dan ini menunjukkan bahwa keimanan yang dimaksud adalah al-iman al-kamil, al-iman al-mutlaq, ya. Dan bahwasanya yang dimaksud adalah apa yang ada dari kekuatan dari amal-amal batin. Adapun aslamna, keislaman yang di sini adalah apa yang ada dari amal-amal yang zahir, dari amal-amal keislaman. Kemudian Allah menyebutkan mengapa mereka barulah muslim bukan mukmin, ya. Allah mengatakan walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, ya, tatkala belumlah masuk keimanan itu ke dalam hati kalian. Ke dalam hati kalian, menunjukkan bahwa yang kurang pada mereka adalah, ya, iman yang zahir, ya, meskipun telah ada pada mereka iman yang batin, meskipun telah ada pada mereka keimanan yang zahir. Baik, kata Imam Ibn Qayyim, fahaulai ala asahi qawlaini muslimuna gairu munafiqin. Mereka yang disebutkan dalam ayat ini, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, adalah dari golongan orang-orang muslim, bukan dari golongan orang-orang munafik. Walaisu bimu'minin, dan mereka belumlah benar-benar sebagai orang yang beriman. Idlam yadkhulil imanu fi qulubihim fayubashiruha haqiqatan, sebab keimanan belumlah merasuk, belumlah masuk ke dalam hati mereka hingga kemudian menyatu dengan hati mereka secara hakiki. Taib, ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara seorang mukmin dengan seorang muslim, ya. Dan bahwa seorang muslim yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah golongan orang-orang munafik, ya. Dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bada'i, kitabnya Bada'i Al-Fawaid, menyebutkan alasan atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menafikan dari mereka keimanan sama sekali, ya, mutlakul iman tidak dinafikan dari mereka secara keseluruhan. Ada pada mereka keimanan, tetapi bukan iman yang mutlak, bukan iman yang kamil, bukan iman yang sempurna. Tentunya akhwat masih ingat pembahasan kita tentang masalah mutlakul iman dan al-iman al-mutlak, ya. Jadi di sini seandainya mereka orang-orang munafik, maka berarti akan dinafikan dari mereka mutlakul iman, jumlatul iman, akan dinafikan dari mereka keimanan sama sekali, karena orang munafik tidak beriman, ya. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik di kerak yang paling bawah dari neraka, ya. Dan kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengeluarkan dari neraka seorang yang ada dalam hatinya meskipun sebiji sawi keimanan. Seorang yang ada dalam hatinya keimanan akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan keutamaannya dari azab neraka. Ya, dengan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang munafik dikatakan fid darkil asfali minan nar, dalam kerak yang paling bawah dari api neraka. Ya, bahwa mereka di neraka kekal. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa berarti tidak ada pada mereka keimanan sama sekali. Artinya tidak ada pada mereka mutlakul iman, jumlatul iman. Ya. Tayyib, sedangkan dalam ayat ini ya ditetapkan pada mereka keislaman. Ya, berarti yang dinafikan hanyalah al-iman al-mutlak, al-iman al-kamil. Imam Ibnu Qayyim sekali lagi menegaskan sisi-sisi alasan bahwa yang dinafikan adalah mutlakul iman, bukan al-iman al-mutlak. Tetap ada pada mereka keimanan, tetapi tidak sempurna. Ya, sehingga berarti mereka bukanlah orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak ada pada mereka keimanan sama sekali. Alasan beliau atau dalil yang beliau kemukakan adalah diantaranya kata beliau, ya, dalam Al-Bari' Al-Fawaid, annahu amarahum au adna lahum an yaqulu aslamna wal munafiqu la yuqalu lahu dhalik. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka atau mengizinkan bagi mereka untuk mengatakan kami muslim, kami telah berislam. Dan kita mengatakan bahwa orang munafik bukan dari golongan kaum muslimin. Meskipun hukum mereka ya di dunia dalam golongan hukum kaum muslimin. Ya, tapi mereka bukanlah dari golongan kaum muslimin, ya. Di antaranya yang berikutnya kata beliau, minha anna haula'il jufah, anna haula'il jufah alladziina nadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat wa rafa'u sawtahum fawqa sawtihi ghilzatan minhum wa jafa' la nifaqan. Bahwa mereka orang-orang badui yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diseru oleh Rasulullah tadi untuk mengatakan bahwa kami telah berislam dan tidak boleh mengatakan kami telah beriman, terjadi karena mereka telah memanggil Rasulullah dari balik kamar-kamar. Mereka berteriak di luar kamar Rasulullah, wa rafa'u sawtahum fawqa sawtihi, dan mereka lebih mengeraskan suara mereka dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghilzatan minhum wa jafa'an. Ya, karena ghilzah, karena kasarnya ya adab mereka dan jafa' dan ketus, bukan karena nifak. Bukan karena nifak, ya. Tetapi perkara tersebut tatkala bertentangan dengan keimanan yang sempurna. Karena keimanan yang sempurna menazimkan kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya, tidak menjadikan panggilan kepada Nabi seperti panggilan orang-orang yang lainnya, tidak mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian ya menjaharkan, mengangkat suara kalian seperti kalian mengangkat suara di antara kalian sendiri. Jangan sampai musnah, batal amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya, jadi ini menafikan apa yang ada dari keimanan yang sempurna, dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemuliaan kepada beliau. Ya. Tayyib, maka mereka orang-orang badui tadi yang bersuara keras memanggil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berteriak seperti mereka memanggil sahabat mereka sendiri, ya, maka mereka inilah yang melakukan perkara tersebut ridhatan wa jafaan, ya, karena adab mereka yang kurang, ya, bukan karena kemunafikan. Kemudian dalil yang lain, yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam Al-Bada'i Al-Fawaid, kata beliau, wa annahu qala walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, dan tatkala iman belumlah masuk ke dalam hati-hati kalian, kata Syekh, walam yanfi dukhul al-islam fi qulubihim, Allah tidak menafikan masuknya keislaman ke dalam hati-hati mereka. Ya, karena itu diizinkan bagi mereka untuk mengatakan walakin qulu aslamna, bahkan diperintahkan bagi mereka untuk mencukupkan dengan mengatakan kami telah berislam. Ya, seandainya mereka munafik, tentu saja akan dinafikan dari mereka keislaman sebagaimana dinafikan dari mereka keimanan. Ya, kemudian banyak lagi sisi-sisi yang disebutkan, ya, oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Intinya bahwa ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat menunjukkan kepada kita bahwa yang dinafikan dari orang-orang badui tersebut dari keimanan adalah al-iman al-mutlaq, kesempurnaan iman, iman yang sempurna. Ya, tayyib. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, martabah Islam ini, iman ini lebih tinggi, arfa'u, ya, min martabati al-Islam, lebih tinggi kedudukannya dari tingkatan keislaman, ya, dan bahwa iman yang dimaksud adalah al-iman al-zahir, al-batin, ya, iman yang batin, ya, yang terlaksana amal-amal yang zahir dan terpenuhi pula apa-apa yang wajib dari amal-amal yang batin, ya. Adapun keislaman, maka dia apa yang ada dari amal-amal yang zahir, ya, tayyib. Kemudian kembali kepada masalah albir, ya, bahwa di sini kita dapatkan faedah bahwa albir maknanya juga adalah al-iman. Masih ingat pembahasan beliau sebelumnya, ya, bahwa fayadkhulu fi musamma albir wal al-iman wa ajza'uhu adh-dhahira wal batinah, tercakup dalam kalimat albir keimanan serta semua bahagian-bahagiannya baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu inti yang diinginkan di sini, ya, sehingga albir di sini juga adalah kalimat yang jami'ah, sempurna. Kemudian beliau kembali mengatakan waqad jama'a Allah ta'ala khisal albirri fi qawlihi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan sifat-sifat albir, sifat-sifat kesolehan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 177. Dan ini yang diinginkan oleh beliau adalah menyebutkan hubungan antara albir dengan at-taqwa. Tadi albir dengan al-iman, sekarang albir dengan at-taqwa, ya. Maka beliau sebutkan dalil akan kaitan antara albir dengan at-taqwa, di mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, khisal al-bir, sifat-sifat kesolehan. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. الله سبحانه berfirman yang artinya bukanlah dari kesolehan, bukanlah dari perkara bir engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun barat, tetapi albir kesolehan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada para malaikat dan kitab-kitab serta para nabi, dan orang yang memberikan hartanya ala hubbihi, dengan keridaannya, dzawil qurba, kepada kerabat dekatnya, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, tentunya orang miskin tercakup dalamnya, al fuqara, ya, kita terapkan kaidah yang ada sebelumnya, ya, wabnis sabil, dan kepada orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, wasailin, dan orang yang meminta, wafir riqab, dan budak yang akan memerdekakan dirinya, wa aqamas salata, dan juga dari bentuk albir adalah orang yang menegakkan salat, wa ataz zakah, membayarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati akan janji-janjinya jika ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar, ya, fil ba'sa'i wad-dharra, dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, wahinal ba'si, dan dalam peperangan, ulaika alladhina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, tayyib, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, ya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khisal al-bir, ya. Dan kalau kita lihat khisal al-bir ini nanti akan kita dapatkan bahwa dia mencakup keimanan, ya, dengan lima perkara dari rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril. Kemudian juga bahwa dia mencakup amal-amal yang zahir dari sholat dan zakat serta bersedekah, berinfak, ya. Dan berikutnya mencakup pula amal-amal hati dari bentuk kesabaran, ya, dan pemenuhan akan janji, ya. Taib, berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, fa akhbara subhanahu anna al-birra huwa al-imanu billahi wa bimalaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. Maka Allah SWT mengabarkan bahwa kebaikan, kesolehan adalah beriman kepada Allah dan para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya, serta kepada hari akhir. Dan bahwa kelima, dan bahwa pokok-pokok keimanan yang lima ini adalah, dan ini adalah pokok-pokok keimanan yang lima yang tidak akan tegak keimanan kecuali dengannya. Ya, jadi disebutkan min khisalil bir, dari bentuk kesolehan adalah perkara-perkara keimanan. Perkara-perkara keimanan. Dan kita tahu bahwa keimanan adalah amal zahir yang maksud di sini, amal batin di sini yang maksud, al-iman al-batin, ya. Yang dimaksud di sini al-amal al-batinah, yaitu iman kepada Allah dan seterusnya dari rukun iman yang disebutkan, ya, dalam ayat ini, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, dan iman kepada hari akhir, ya. Kemudian kata beliau kembali, wa annahu asy-syara'i'u adh-dhahirah min iqamati shalati wa ita'i zakah wan nafaqatil wajibah, dan juga bahwa albir, kesolehan, kebaikan, ini juga adalah syariat-syariat yang zahir dari menegakkan salat, membayarkan zakat, dan berinfak dengan infak yang wajib. Ya, disebutkan kemudian juga dalam ayat tersebut siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan infak tersebut, ya, dari orang-orang yang membutuhkan, yang perlu untuk mendapatkan santunan. Kemudian kata beliau pula, wa annahu al-a'malul qalbiyyatu allati hiya haqa'iquha allati hiya haqa'iquhu min as-sabri wal wafa'i bil ahdi, dan juga bahwa albir, kesolehan, adalah dari amal-amal hati yang dia merupakan hakikat dari kesolehan itu sendiri, albir itu sendiri, hakikat dan intinya dari bentuk kesabaran dan al-wafa' bil ahdi, ya, pemenuhan akan janji, ya. Naam. Maka kita lihat bagaimana albir, seperti kata beliau sebelumnya pula, kalimatun jami'atun, kalimat yang mengumpulkan, li jami'i khisalil khair, yang mengumpulkan semua bentuk-bentuk kebaikan, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, al-matlubi minil abdi, yang dituntut dari seorang hamba. Ya, jadi kita lihat, kalau begitu, albir dalam rincian yang disebutkan dalam ayat, begitu luas. Kata beliau, fatanawalat, hadhil khisalu jami'a aqsamid din, haqa'iqahu wa syara'iahu, wal a'mal al muta'alliqata bil jawarih wal qalbi wa usul al iman al khamsi. Maka tercakuplah dalam sifat-sifat dari kesolehan albir seluruh perkara agama yang hakikatnya maupun yang syariatnya. Hakikat artinya amal-amal hati, dan yang syariat adalah amal-amal zahir maksudnya, ya, dan amal-amal yang berkaitan dengan jawarih, dengan anggota tubuh dan hati, serta pokok-pokok keimanan yang lima. Ya, ini menegaskan tentang luasnya makna yang dicakup oleh kalimat albir. Dan kalau kita perhatikan, akhir dari surah Al-Baqarah tersebut ditutup dengan firman Allah SWT, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang sadaqu, yang jujur. Ya. Tatkala sesuai amal yang zahir mereka dengan amal yang batin. Ya. Tatkala keimanan mereka akan rukun iman yang lima, ya, terpadu dengan apa yang mereka kerjakan dari syariat-syariat Islam yang zahir, dan dikuatkan pula dengan apa yang ada dalam hati dari amal-amal qulub, amal-amal batin, ya. Maka mereka adalah orang yang jujur, kata Allah, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaika humul muttaquna, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, ya. Tayyib, kata beliau, thumma akhbara subhanahu anna hadhil khisali, ya, thumma akhbara subhanahu anna hadhil khisala at-taqwa bi'ayniha, faqala ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka Allah mengabarkan, ya, bahwa sifat-sifat ini merupakan hakikat dari takwa itu sendiri, ya, dengan akhir dalam akhir ayat. Baik, saya kira jelas, ya, bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ingin menunjukkan kepada kita dengan ayat yang beliau bawakan, bahwa albir ini kalimat yang luas mengumpulkan segala bentuk kebaikan, dan albir adalah keimanan, dan juga albir adalah ketakwaan. Ya, albir juga adalah ketakwaan. Kemudian setelah itu, setelah beliau mengupas masalah ini, maka akhirnya beliau kemudian membahas masalah takwa. Hakikat takwa itu apa? Ya, tentunya kita ingatkan kembali, ya, bahwa ketika disebutkan dalam awal pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithma al-udwan, ketika albir dan takwa digandengkan, maka masing-masing, ya, memiliki makna yang khusus. Masing-masing mewakili apa yang terpenuhi dengannya kalimat tersebut, apa yang sempurna dengannya makna ayat. Hakikatnya bahwa albir adalah takwa, takwa adalah bir. Ya, tetapi ketika bergandengan, maka berarti albir adalah semua amal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan takwa adalah padanannya, sejolinya, yaitu semua meninggalkan semua apa yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bergandengan, ya, tentunya apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. melaksanakan apa yang diperintahkan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah iman itu sendiri. Adalah albir, adalah takwa itu sendiri, ya. Tetapi ketika bergandengan, ya, berbarengan kedua lafal tersebut, albir dan at-taqwa masing-masing mewakili makna yang lebih dekat kepada lafalnya, ya. Wallahu alamu bissawab. Tayyib, difahami ini akhwat? Maka sekarang kita lanjutkan kembali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang hakikat takwa. Tatkala albir ternyata dia adalah hakikat dari ketakwaan. Albir sama dengan iman. Kemudian albir sama dengan takwa. Ya. Nanti kemudian beliau akan sebutkan pemisahannya. Naam, kata beliau wa ammat taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'ati Allah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Naam, adapun ketakwaan hakikatnya adalah beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisinya. Baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan, artinya melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, ya. Dikerjakan dengan penuh keimanan, ditinggalkan dengan penuh keimanan. Dikerjakan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, ditinggalkan juga karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat imanan wahtisaban. Baik, kalimat ini kita dapatkan banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, salat tarawih dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Dalam hadis Abu Hurairah semuanya ini riwayat Bukhari Muslim, ya. Siapa yang melaksanakan salat malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man ittaba'a jinazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli alaihi ila akhir hadis." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Ya, jadi kalimat ini berulang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah takwa. Ya. Baik dalam perintah maupun larangan. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fayaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi wa yatruku ma nahaa Allahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idihi." Maka ini adalah hakikat takwa, yaitu ia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan penuh keimanan akan perintahnya dan membenarkan akan janjinya, dan ia meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan akan larangan Allah Subhanahu wa taala dan takut dari siksanya, takut dari ancamannya. Ingat, beliau mengatakan hakikat takwa, ini kalimat yang ringkas yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mendefinisikan takwa. Ya, itu apa? Al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban wa amran wa nahyan. Fahfaz, ya, dihafalkan nahwat, ya. Al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah, ya, dalam bentuk keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Ya, yang masyhur dari definisi takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabu an-nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Definisi disebutkan oleh banyak ulama dan para ahli tafsir, tetapi ada yang kurang dari definisi tersebut. Ya, ada yang kurang. Ya, kenapa? Karena tidak disebutkannya dua kalimat penting, yaitu imanan, wahtisaban, landasan dan dasar, serta keadaan seseorang ketika ia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu. Apa motifnya, apa alasannya, apa dafi', apa yang melandasi, bagaimana keadaannya ketika ia mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang tersebut. Maka sesungguhnya dua kalimat atau dua kata tersebut, ya, kaitan yang sangat indah yang wajib untuk kita tambahkan untuk menggambarkan hakikat takwa dan kesempurnaannya. Ya, sekali lagi, bukan sekedar imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, tapi ada bentuk apa yang menjadi motif dan dasar serta keadaan ketika mengerjakan, ya, amal-amal ketakwaan itu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa itu? Imanan wahtisaban. Saya ulang definisinya, bahwa at-taqwa, hakikatu at-taqwa, huwa al-amalu bi ta'atillah. Ya, dia adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, amran wa nahyan. Ya, baik dalam melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Qaid yang sangat jitu, ya, dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau jelaskan maksud dari penyebutan imanan wahtisaban tersebut, ya, dalam kalimat yang berikutnya, wa yaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'di. Imanan bil amri itu imanan, tasdiqan bi wa'di itu ihtisaban. Wa yatruku ma nahaa Allah anhu imanan bin nahyi itu imanan, wa khaufan min mu'idihi itu ihtisaban. Ya, jadi al-iman wal ihtisab yajibu an yakuna, ya, fi imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, amran wa nahyan. Baik, ya, itu penting sekali. Dan ini merupakan ringkasan dari apa yang masyhur dari perkataan Talq ibn Habib tentang definisi takwa. Ya, kita tahu banyak definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Yang paling masyhur yang tadi kita sebutkan, kebanyakan ulama mengatakan takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Sebagian lagi menyebutkan definisi takwa seperti apa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun lebih tepatnya dia penggambaran takwa. Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, jami'an, ditanya tentang apakah takwa itu. Maka berkata Ubay bin Ka'ab, "Ama salakta tariqan da syauka?" Tidak pernahkah engkau melewati jalan yang berduri? Qala Umar, ya, saya melewatinya. Kata Ubay bin Ka'ab, ya, "Fama sana'ta?" Apa yang kau perbuat kalau begitu? Kata Umar bin Khattab, "Syammartu wajtahattu." Saya akan mengangkat ujung kain saya, ujung sarung saya, dan akan bersungguh-sungguh, berhati-hati, berjalan, ya, melewati jalan beronak duri tadi. Syammartu wajtahattu. Membutuhkan adanya kehati-hatian dan kesungguhan. Ya, adanya kewaspadaan, ya, pada orang yang akan bertakwa tersebut. Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, "Fadzaka at-taqwa." Itulah takwa. Itulah takwa. Maka takwa membutuhkan usaha, ya, dan takwa membutuhkan kewaspadaan. Kita harus mengetahui bahaya dan mengetahui cara menghindar darinya. Dan kita harus menjaga diri kita dari apa-apa yang mengancam dari bahaya tersebut. ya, itu takwa. Ya, dan di antara definisi yang disebutkan dari definisi takwa yang paling masyhur pula adalah definisi Talq ibn Habib. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim definisi tersebut, yang kalau kita lihat sesungguhnya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyimpulkan definisi Talq ibn Habib itu dengan kalimat yang tadi kita sebutkan. An ta'mala bi ta'atillahi atau al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Baik, kata Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang takwa dan hakikat ketakwaan. Kama qala Talq ibn Habib, idza waqatil fitnatu fadfa'uha bit taqwa. Qalu wa ma at-taqwa? Qala an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Talq ibn Habib mengatakan, jika terjadi fitnah, maka tolaklah ia, atasilah ia dengan takwa. Maka berkata para sahabatnya, "Fama ada takwa? Kalau begitu, apakah takwa itu?" Ya, maka beliau mengatakan, "Anta amal bi ta'atillah. Takwa adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah. Ala nurim min Allah. Tentunya di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala." Ya, jadi beramal di atas ilmu, bukan ala jahlin, ala amya, bukan beramal buta-buta, beramal tanpa dasar, ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Di atas basirah, ilmu. Ya, jadi takwa membutuhkan ilmu. Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah. Beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah. Di atas petunjuk dari Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim min Allah, juga di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk darinya. Takhafu iqab Allah, karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang masyhur dari definisi takwa yang banyak dikutip oleh para ulama, ya, yang menerangkan kepada kita hakikat takwa. Intinya bahwa takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang pertama. Dan kedua, bahwa tidaklah mungkin kita akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kecuali di atas ilmu. Kecuali di atas ilmu. Ya, maka sebutkan ala nurim minallah. Baik ketika beramal ketaatan ataupun ketika meninggalkan maksiat. Ala nurim minallah. Sama. Dasarnya adalah di atas ilmu. Adapun kemudian yang berikutnya adalah motifnya, dafi', serta keadaan seseorang ketika melaksanakan perintah menjauhi larangan. Apa itu? Ia melaksanakan perintah karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan larangan karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya? Maka dibutuhkan dalam ketakwaan itu adanya ilmu. Ya? Dan yang kedua, dibutuhkan dalam ketakwaan itu adanya ikhlas. Semata-mata yang dia tuju hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata yang ia jauhi, yang ia takut darinya adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, takwa tidak akan ada tanpa dua perkara. Apa itu? Al-ilmu wal ikhlas. Al-ilmu dengan kalimat ala nurim minallah. Al-ikhlas dengan takhafu iqaballah dan tarju thawaballah. Baik. Dan kita sebutkan tadi bahwa inilah yang didefinisikan kembali oleh Imam Ibnu Qayyim dengan kalimat yang ringkas. Apa tadi? Al-amalu bi ta'atillahi imanan. Tidak akan ada keimanan tanpa adanya ilmu. Ya? Dan hanyalah kokoh keimanan itu ya dengan adanya ilmu. Ya? Allah mengatakan tentang al-iman bid'un, Rasul mengatakan tentang al-iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'ba a'laha, yang paling tinggi adalah apa? Qawlu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Nah, Allah berfirman surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, ayat 19, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka diperintah kita untuk mengilmuinya. Nanti akan ada dalam Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran. 8 cara mengilmui kalimat La Ilaha Illallah. Ada 8 metode yang dengannya kokoh persaksian kita dengan kalimat La Ilaha Illallah itu. Jadi kalimat La Ilaha Illallah yang adalah keimanan yang paling tinggi ternyata butuh untuk diilmui, fa'alam. Butuh untuk difahami, butuh untuk ya dipelajari, yang mengantar seorang kepada keyakinan. Ya, jadi kalau begitu, ya, imanan adalah ilmu dalam takbir yang lain kita sebutkan, bahwa takwa disyaratkan padanya ya ilmu dan keikhlasan. Itu sama saja dengan kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwa takwa adalah al-amalu bi ta'atillahi imanan. Ya, yang dia lahir dari ilmu, ya, kelaziman dari ilmu, ya. Kemudian ihtisaban, yang dia mengantar kepada ikhlas. Ihtisab yaitu mengharapkan pahala dari Allah, tarju thawab Allah, wa takhafu iqab Allah. Itulah ihtisab. Jadi, subhanallah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ya telah menyimpulkan kepada kita hakikat takwa dengan kalimat yang ringkas, ya, kalimat yang jami'ah, ya, yang dia mengumpulkan hakikat dari takwa itu sendiri. Kata beliau mengungkap lebih dalam tentang makna iman dan ihtisab, ya, dan kaitannya dengan ketakwaan yang nanti akan dihubungkan dengan albir. Kata beliau, wa hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa. Dan ini itu perkataan dari Talq bin Habib adalah di antara yang paling baik, min ahsani, min li tab'id. Menunjukkan di sana ada definisi-definisi yang lain tentang ketakwaan. Ya. Namun kata beliau, di antara definisi yang paling baik, min ahsani ma qila fi haddi taqwa, dari yang paling baik yang disebutkan dari definisi takwa oleh para ulama. Ya. Ya. Imam Adz-Dzahabi dalam Sir Alam Nabla setelah menyebutkan perkataan Talq bin Habib ini, beliau menyebutkan, memberikan komentar, abda'a wa aujaza. Abda'a wa aujaza. Ya. Dia telah membuat suatu definisi yang belum ada contoh sebelumnya, yang begitu balik, yang begitu sempurna, wa aujaza, dengan kalimat yang ringkas. Maksudnya definisi takwa menurut Talq bin Habib tadi. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Fala taqwa illa bi'amalin." ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع. Maka tidak akan ada ketakwaan tanpa beramal dengannya, tanpa amalan, dan tidak akan ada amalan kecuali dengan dilandaskan kepada ilmu. Tarawin, berhati-hati, Tarawi itu artinya berfikir dengan cermat, tidak terburu-buru ataupun sembrono. Ya, dengan dasar ilmu wal ittiba' dan mengikuti sunnah Rasul. Ya, maksudnya dengan kalimat anta'mala bi ta'atillah wa antatruka ma'siyatallah, itu amal semua. Ya. Kemudian dengan ilmu dan ittiba' itu pada kalimat ala nurim minallah. Wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlasi lahu, dan tidak akan bermanfaat semua itu ya dari amal dan ilmu yang mendasarinya serta ittiba illa bil ikhlasi lahu, kecuali dengan mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tadi tersebutkan adalah kalimat yang terakhirnya, ya, tarju thawaballah, yang diharapkan semata pahala dari Allah, bukan pahala dari manusia, balasan, ya, sanjungan, pujian, bukan, ya, karena takut dari adat Allah, bukan takut dari dikucilkan oleh masyarakat, bukan takut dari hilangnya harta dan, ya, dunia, tidak, dia takut semata dari adat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas, ya. Naam. La liqal, bukan untuk dikatakan fulanun tarikun lil ma'asi binuril fiqhi, bahwa si fulan meninggalkan maksiat karena cahaya fikih, bukan karena ilmu fikih, bukan, tapi semata karena Allah. Idil ma'asi yaftaqiru ijtinabuha ila ma'rifatiha. Mengapa demikian? Dijelaskan kemudian oleh Imam Adz-Dzahabi, menguatkan apa yang disebutkan oleh Tariq bin Habib. Kata beliau, maksiat, ya, untuk menjauhinya dibutuhkan ilmu tentangnya. Apa saja maksiat itu, ya? Jadi ini kurang lebih seperti yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Ketika akan menjelaskan takwa, maka ia bertanya, pernahkah engkau melewati jalan berduri? Nah, duri inilah apa yang harus dijauhi. Tidak akan mungkin kita menjauhinya kalau kita tidak tahu mana duri, mana bukan. Ya, disangka bunga padahal duri. Ya, disangka tanaman biasa padahal ternyata beracun. Maka itu butuh ilmu. Ya, jadi, ya, meninggalkan maksiat, idil ma'asi yaftaqiru ijtinabuha ila ma'rifatiha. Sebab maksiat dibutuhkan untuk menjauhinya kepada ilmu tentangnya. Wa yakunu tarku khaufan minallah. Dan bahwa meninggalkan maksiat itu juga karena takut kepada Allah. La liyumdaha bitarkiha, bukan untuk dipuji karena meninggalkan maksiat. Faman dawama ala hadhihi alwasiyah faqad faza. Maka barang siapa yang senantiasa melaksanakan wasiat ini, maka dia telah beruntung. Jadi ingat, Imam Adz-Dzahabi mengingatkan kita bahwa takwa adalah al-amal plus al-ilmu plus al-ittiba plus al-ikhlas. Ya, itulah semua hakikat dari takwa. Ya. Itulah semua hakikat dari takwa. Tidak ada perbedaan insyaallah. Ya. Semua adalah bentuk penjabaran dari ucapan Thaliq bin Habib. Baik. Kalau kita mau ringkaskan kembali gambaran perkataan Thaliq bin Habib, itulah asalnya. Takwa atau hakikat takwa dan kesempurnaannya asalnya adalah apa yang disebutkan oleh Thaliq bin Habib. Ya. Apa itu? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'asiyallah atau tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ada enam perkara. Ada enam perkara yang kalau diperas jadinya tiga. Yang pertama, beramal dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, di atas cahaya dari Allah. Ketiga, mengharapkan pahala dari Allah. Keempat, meninggalkan maksiat kepada Allah. Kelima, di atas cahaya dari Allah. Keenam, karena takut dari azab Allah. Itu enam sendi yang disebutkan oleh Imam Talq ibn Habib. Ya, tetapi kita ingatkan bahwa enam perkara tersebut, ya, terpulangnya, ya, kepada dua permasalahan pokok, yaitu taqwa adalah al-amal bi-ta'ah wa tarkul ma'siyah. Taqwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, meninggalkan bentuk maksiat. Itu adalah takwa. Tetapi tidak akan terjadi ini al-amal bi ta'atillah wa tarki ma'siyatih illa bil ilmi ala nurin min Allah. Ya. Dan nur ini kalau dirinci lagi lebih lanjut, ilmu ini tadi bagiannya adalah ittiba'. Bagiannya adalah ittiba'. Sehingga tadi pertimbangan Madzhabi, taqwa adalah al-amal plus al-ilm, ya, setelah itu al-ittiba'. Nah, ittiba' dan al-ilm ini sebenarnya pengembangan dari apa yang disebutkan dari ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah SWT, ya. Kemudian barulah yang berikutnya, tidak akan berguna amal, ilmu, serta ittiba' illa bi al-ikhlas, kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas adalah yang disebutkan pada bagian akhir, ya, yaitu bagian ketiga dan keenam. Tarju thawaballah wa takhafu iqaballah. Baik, ya. Jadi ini penggambaran saja, ya, pengejawantahan, perluasan dari perkataan Talq ibn Habib. Dan perkataan Talq ibn Habib ini juga telah diringkas dengan kalimat yang sederhana namun mengumpulkan poin-poin itu oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kalimatnya, ikhwat? Al-amalu bi tha'atillah imanan wahtisaban amran wa nahyan. Al-amal bi tha'atillah, amal dalam ketaatan kepada Allah, ya, disebutkan, ya, dalam ketaatan kepada Allah, dan dasarnya adalah imanan, yang iman ini mencakup dalamnya ilmu dan ittiba, ya. Ihtisaban berarti dia ikhlas. Amran wa nahyan itu tadi, an ta'mala bi ta'atillah jika dia amran, wa an tatruka ma'siyatallah jika dia nahyan. Jadi intinya bahwa definisi Ibnu Qayyim ini lebih sederhana, lebih mudah untuk kita fahami, ya, dan jadikanlah dia pegangan kita untuk permasalahan takwa. Ya, baik. Jadi kita dapatkan definisi tentang albir dalam kalimat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita dapatkan pula definisi al-ithm dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dikumpulkan itu, akhwat, ya, dihafalkan, ya. Semoga kemudian kita diberikan kekuatan untuk memahaminya dan membantu kita dalam beramal dengan amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Saya kira sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan dengan lebih luas maksud dari definisi yang beliau sebutkan, ya, dari definisi takwa, al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban. beliau pun akan mengisyaratkan dalil yang menunjukkan akan perkara tersebut insyaallahu taala. Nanti setelah itulah baru kemudian beliau sebutkan tentang makna yang berbeda ketika albir dan at-taqwa bergandengan, ya. Baik. Cukup panjang ya pembahasannya akhwat. Ya, tetapi demikianlah beliau ingin memberikan kepada kita pemahaman yang kokoh tentang apa yang beliau uraikan dari penjelasan tentang albir dan at-taqwa. Dan target yang diinginkan adalah apa yang makna yang kita dapatkan serta faedah yang bisa kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang dia merupakan dasar dan alasan, dalil serta hujjah yang dengannya, yang karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menggoreskan penanya, menuliskan suratnya, mewujudkan cinta kasih dan sayangnya kepada saudara-saudara yang ada di Damaskus, ya, dengan risalah yang penting ini, yaitu risalah Tabukiyah, bekal bagi orang-orang yang akan hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita ketahui bahwa kita masih pada pengantar dari kitabnya, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira demikian akhwat. Ada pertanyaan dari akhwat yang hadir dalam majelis kita sekarang ini atau dari ikhwah? Baik, tidak ada ya? Ya, saya kira yang penting dicamkan kembali adalah kita tuliskan definisi yang beliau sebutkan dan telah kita sebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana pula guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara para ulama yang diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan kemudahan untuk senantiasa mengingatkan, ya, pokok inti dari permasalahan, kesimpulan dari suatu, ya, permasalahan yang luas, dan beliau kumpulkan ringkasan itu dengan kalimat-kalimat yang ringkas, ya, dengan kalimat yang jami'ah mani'ah, ya, dan ini tabiat dari risalah-risalah beliau seperti yang telah kita sebutkan dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Asir As-Si'di rahimahullah taala dalam pembahasan Arba'u Qawaid Tadur Alaiha Al-Ahkam, ya. Dan ini penting bagi kita, melatih kita untuk tarkiz, ya, fokus dalam ilmu, ya. Boleh jadi suatu pembahasan yang panjang lebar, intinya cuma 2-3 kata, maka penting bagi kita untuk menguasai kata tersebut, ya. Adapun penggambaran berikutnya, penjelasan lanjutannya, dia hanyalah penjelas dari kalimat yang ringkas tersebut. Maka jika kita menguasai kalimat ringkas itu, akan terbuka bagi kita cakrawala ilmu yang luas, karena kalimat yang ringkas tadi terkandung dan tercakup di bawahnya, ya, cabang-cabang permasalahan yang banyak. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga kita dikuatkan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa yang dicintai dan diridhoinya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.